Bayangkan tuh, orang yang sudah kena panas saja masih jelas mendengar ceramah saya. Ini bisanya ada orang dalam ruang AC, dengar katanya enggak jelas. Berarti otaknya bekudis. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, tiba saatnya guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Kyai Haji Abdul Somad LCMA waktan wa makanan falyatafadhal ila mashkura, sekalian nanti mohon dengan sangat ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati guru kita al-mukarram al-ustaz Mahir Tuwailibi, para buya alim ulama, ceri pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah semua yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah tadi dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang mujahid berjihad fisabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia dengan niat mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitaballah, yang dibaca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, wa yatadarasunahu fima bainahum, yang dilakukan cuma tiga, ngumpul, duduk-duduk, baca ayat Quran, dengarkan hadis Nabi, sudah dijelaskan oleh Ustaz Mahir Tuwailibi, dibacakan oleh Ananda kita Qari, juara internasional, maka dibalas Allah dengan empat, nazalat alaihi musakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Sudah turun? Kalau tidak turun, tidak mungkin bisa tahan sepanas terik ini. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai malaikat, ketika aku mau ciptakan mereka dulu, kalian komplain. Kalian katakan mereka ini nanti hanya akan berperang, mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan menumpahkan darah. Tapi lihatlah malaikat, siang, panas, terik, tidak ada tenda. Mereka di atas tanah, tidak berkarpet. Mereka langsung dari panas terik matahari ke kepala mereka. Mereka berkumpul di tengah umatku, mendengarkan ayat-ayatku. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Judul kita hari ini, aktualisasi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempersatukan bangsa. Pertama, apa yang dilakukan Nabi dalam hal mempersatukan laki-laki? Maka diperintahkan sholat berjamaah ke masjid. Siap bersatu, siap menyatukan hati, siap menyatukan saf. Di mana laki-laki bersatu? Sekarang banyak laki-laki bersatu di diskotik. Laki-laki bersatu dugem, duduk sambil gemetar. Laki-laki bersatu pesta narkoba. Laki-laki bersatu pesta zina. Laki-laki bersatu main judi, main gaple. Maka kalau mau bersatu akhlak Rasulullah, bersatulah dengan sholat berjamaah. Sebelum kemari saya diajak mampir ke masjid. Masjidnya bagus, indah, luar biasa. Saya sudah lihat kamar mandi, WC, toiletnya. Kenapa Ustaz periksa? Saya numpang kencing. Habis itu saya ambil wudhu, saya sholat sunat dua rakaat. Saya ingin nanti di akhirat, masjid itu akan bersaksi bahwa Abdul Somad pernah sholat di masjid ini. Amin. Saya ingin walaupun sekali saya masuk tempat sujud saya tadi akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, Abdul Somad pernah sholat di sini walaupun hanya sekali. Amin. Oleh sebab itu maka datang sholat berjamaah. Ustaz Somad, di masjid ini yang muslim hanya 90 kakak dari 400 orang. Masjid Jami' An-Nasr. Nasr artinya pertolongan Allah. Idza jaa nasrullah, kalau sudah datang pertolongan Allah, wal fath kemenangan. Hanya 90 kakak dari 400, sisanya saudara kita sebangsa setanah air tidak Islam, tapi kita tetap bisa menegakkan masjid takbir. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Masjidnya sudah bagus, masjidnya sudah cantik. Tapi saya bertanya-tanya, kenapa tablik akbar tidak diadakan di masjid? Kenapa tablik akbar mesti di Stadion Tugu? Sekarang baru saya dapat jawabannya. Andai sebanyak ini dimasukkan masjid, dua kemungkinan. Masjidnya meledak atau orangnya jadi sarden. Siang, hari kerja, bukan hari libur. Panas terik, gak pakai tenda. Begini ramainya. Bagaimana kalau dibuat malam? Nanti ada masanya saya dengan Ustaz Mahir Tuailibi akan datang malam kemari. Biar lebih sahdu, biar lebih hikmah, kita buat jam 1 malam. Iktikaf bersama. Oh, iktikaf enggak boleh kalau enggak di masjid. Kita akan bersama tablik akbar malam-malam. Tapi yang hadir adalah anak-anak geng-geng motor kita kumpulkan. Setuju? Coba bayangkan gimana kalau Ustaz Mahir dengan geng motor pakai jubah. Seru kan? Setuju apa tidak? Siap ngurus surat izinnya? Siap menghadap Pak Kapolres? Ini yang akan kita jadikan ke depan. Ini sekedar tes hari ini. Panas, bukan hari libur. Panas terik, tidak ada karpet, tidak ada kue kotak, tidak ada tenda. Bisa ramai sebanyak ini. Ini yang hadir ini adalah orang-orang yang sudah lulus fit and proper test. Tolong yang di depan jongkok, karena yang di belakang sudah keluar biji mata mereka. Saya khawatir marah mereka itu sudah siap mau melemparkan teh botol. Saudara yang dimuliakan Allah, ibu sabar dulu. Saya ceramah dulu ke bapak-bapak. Ceramahi suami-suami ibu yang belum sholat ke masjid ini dulu. Yang setengah-setengah Fir'aun-Fir'aun ini kita ceramahi dulu. Nanti setelah mereka baru ibu. Ibu setuju? Ini saya maksud saya ceramahi mereka ini untuk meringankan beban ibu juga. Sudah berapa hari ibu nyiram dia pakai air tak juga bangun-bangun. Maka kita ajak mereka, ibu setuju kalau mereka sholat berjamaah ke masjid? Ibu setuju kalau mereka lama-lama pengajian? Jangan sampai ibu cemburu, ibu bilang mereka dilarikan pelakor. Abang mau kemana? Mau ke masjid? Pergilah bang. Abang mau kemana? Jihad fisabilah. Pergilah bang. Sejauh mata memandang. Tapi tolong ATM kau isi banyak-banyak. Apa ini horas-horas dulu kan? Bukan orang Batak aja semua di sini. Saya tadi dikasih makan borongko. Borongko agak kareba. Orang Sulawesi. Ada orang Jawa. Pripun kabare? Ape. Ada orang Batak. Biado. Biado bilang dan cak bana kiciknya. Kurang awak sudah isi dunia kau. Yang Batak, yang Minang, yang Sunda, yang Jawa, yang Makassar, yang Bugis. Semuanya disatukan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tema kita, menyatukan umat. Kalau ingin bersatu, kembali ke masjid. Bohong kalau bisa dipersatukan dengan batik. Satu seragam batik, jahit batik semuanya, pakai seragam. Tahsabunahum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau sangka mereka bersatu, tapi hati mereka bercabang-cabang. Tapi hari ini ada yang pakai batik, ada yang pakai koko, ada yang pakai kemeja. Baju boleh berbeda, tapi hati tetap sama. Mana yang lebih bagus? Seragam satu, hati bercabang, atau baju berbeda tapi hati satu? Nih contoh gambar kami. Sama tak gambar kami berdua? Beda, satu pakai peci, satu pakai gutroh. Itu yang dipakai tadi namanya gutroh, bukan jilbab. Satu pakai peci, satu pakai gutrah, satu pakai kacamata, satu tidak. Satu sorbannya putih, satu merah. Satu bajunya hitam, satu bajunya putih. Lebih baik pakai baju hitam hatinya putih daripada pakai baju putih hatinya hitam. Satu pakai celana, satu pakai jubah. Walaupun pakai jubah tetap pakai. Ada bapak pakai baju tentara, ada bapak pakai baju polisi, ada pakai baju satpam, ada baju FPI. Tapi ini hanya casing dan sampul saja. Semuanya ada di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Pak Security, sehat Pak Satpam, sehat Pak Tentara, sehat Pak Polisi, sehat Pak Intel. Loh, kok kau tahu aku Intel? Tadi mencatat kan? Intel itu mencatat supaya dilaporkan bahwa ceramahnya bagus. Apa isi ceramah Ustaz Maher Tualibi tadi? Bagus. Apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Bagus. Kenapa kau bilang bagus-bagus? Panas sekali kepalaku, Pak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang hadir hari ini apapun niatnya dari rumah tadi, macam-macam niatnya dari rumah, tapi sampai kemari kembali membawa ilmu yang akan menerangi kuburnya, akan melapangkan alam barzahnya dengan syarat yauma la yanfa'u malu wa la banun. Hari itu tak ada gunanya anak, hari itu tak ada gunanya harta, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Bersihkan hati dari riya, bersihkan hati dari sum'ah, bersihkan hati dari hasad, bersihkan hati dari semuanya. Dan yang bisa membersihkan itu hanya Allah. Di mana kita minta selesai wudu, Allah maj'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas salihin. Janji. Syarat pertama kita bisa bersatu, kalau kita iltizam, kalau kita konsisten, kalau kita istiqomah sholat berjamaah. Siap sholat berjamaah? Siap ramaikan masjid? Maulid ramai, tablik akbar ramai, ngaji ramai, pengajian ramai. Sholat berjamaah? Pemain tetap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tak ada jamaah. Salli sunnatas zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Tak ada, dia sendiri juga. Dia yang sendiri yang bapak ketawakan ini, dialah yang sudah menyelamatkan orang satu kampung dari laknat Allah. Karena kalau sudah didirikan masjid, ada salat berjamaah, ditegakkan rumah Allah. Kalau tidak ada salat zuhur, tidak ada salat asar, tidak ada salat subuh, istahwadzat alaihimus syayatin, satu kampung itu diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan. Udah sampai itu aja. Soalnya RT RW kalau ngamuk enggak terlalu kuat kali efeknya. Darah yang mohon maaf Pak RT Pak RW. Mohon maaf. Soalnya kalau mereka enggak ngurus akte kelahiran anak kita, enggak ngurus KTP kita, kakak kita, payah kita nanti. Mudah-mudahan Pak RT Pak RW panjang umur. Banyak yang mendoakan. Mudah-mudahan Pak RT Pak RW masuk surga. Dan ternyata nanti di surga itu yang paling banyak RT RW. Masya Allah, tabarakallah. RT RW yang sholat berjamaah. RT sholat Jumat masbuk. RW sholat Idul Fitri masbuk. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semoga Allah menghapuskan segala silap salah dan dosa kita di masa lalu. Langkah pertama menghapus dosa. Langkah kedua mengangkat derajat. Langkah ketiga menghapus dosa. Langkah keempat mengangkat derajat. Maka setiap langkah datang ke masjid, dosa hilang, derajat naik. Amin. Tapi hutang tidak lunas. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Siapa yang amin makmum bertepatan dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa pacarannya yang disebut Ustadz Mahir pacaran di belakang kandang kambing. Dosanya yang dulu membawa anak gadis, diampunkan Allah karena dia sudah tobat nasuha, sudah sholat berjamaah dan tepat aminnya dengan amin malaikat. Makanya kalau imam ngaku baca waladdalin, makmumnya baca ha? Banyak sekarang makmum ini diam aja. Waladdalin. Amin. Dulu saya sholat, kok kenapa enggak kuat amin? Udah kuwakili sama yang depan-depan. Malah yang kuat aminnya anak-anak di belakang sekarang. Betul? Di sebagian masjid. Qanil maghdubi alaihim walallah. Belum selesai doa, imam sudah dipanggil. Amin! Ada bapak-bapak satu di samping. Qanil maghdubi alaihim walallin. Bapak. Kok kenapa kau bilang bapak? Rupanya dia mu'alab baru masuk Islam. Nama mertuanya Pak Amin. Segan dia nyebut Amin. Dia bilang, bapak. Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholat berjamaah di masjid. Sampai di dalam masjid. Dia baca doa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bukakan untukku pintu rahmatmu. Maka sejak dia dalam masjid sampai keluar masjid, apa doa malaikat untuk dia? Allah maafir lahu warhamhu, Allah maafir lahu warhamhu, Allah maafir lahu warhamhu, Allah maafir lahu warhamhu. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Dua doa malaikat, ampunkan dosanya, rahmati dia. Selama dia belum melakukan dia, tidak keluar masjid dan wuduknya tidak batal. Tapi kentut jangan ditahan. Kalau keluar, keluarkan aja. Jangan kau tahan sampai biru mukamu. Wuduk lagi keluar tajdidul wuduk. Tadi saya mulai ceramah jam 10.15. 10.15 sampai 10.45 di tempat laki-laki. Dari 10.45 ke 11.15 untuk perempuan. 30 menit, 30 menit. Adil apa tak adil tuh? Sabar saja. 10 menit lagi saya berada di tengah mereka. Insya Allah selama 30 menit ini kita sulap mereka jadi laki-laki yang soleh. Yang kemarin tidak sholat, jadi sholat. Yang kemarin sudah sholat, jadi sholat berjamaah. Yang kemarin sudah sholat fardu, rajin sholat sunat. Yang kemarin sholat sunat qobliyah ba'diyah, jadi tahajud. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Ya Allah, buatlah suami-suami ini berubah jadi orang-orang yang soleh, ya Allah. Kalau mereka tak berubah, matikan mereka, ya Allah. Saya cuma ngetes saja. Mereka berani gak bilang amin. Ternyata mereka masih cinta, Pak. Andai mereka tadi serentak, amin. Saya yang takut. Mereka jadi janda semua. IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Terus terang saya gak sanggup menyelamatkannya. Saya serahkan ke Ustadz Mahir. Hilang dia. Bapak yang dimuliakan Allah, menjadi laki-laki itu terhormat. Dapat harta warisan perempuan 50, bapak dapat 100. Betul? Menjadi laki-laki itu terhormat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Enak enggak jadi laki-laki itu? Tapi tanggung jawab. Kalau sampai kau biarkan anakmu tidak baca Quran, anakmu tidak pakai jilbab, anakmu pacaran, istrimu seperti wewe gombel, maka kaulah yang lebih dulu masuk neraka jahanam. Siap jadi laki-laki. Siap jadi kepala rumah tangga. Siap menjadi kepala rumah tangga. Sekarang banyak laki-laki yang tidak siap jadi laki-laki. Kau laki-laki apa perempuan? Sebenarnya Eka perempuan. Terjebak di tubuh laki-laki. Kalau ada yang model begitu di sini, kalian nantukkan kepala yang ketiang. Biar hilang errornya itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ini laki-laki? Apa tanda laki-laki? Jangan kalian tunjukkan, jangan. Apa tanda laki-laki? Salatnya berjamaah ke masjid. Ustaz, suami saya salatnya di rumah, itu laki-laki solehah. Laki-laki tidak ada salat di rumah. Tunjukkan saya mana hadis Nabi salat di rumah. Nabi salatnya di masjid. Datang Bilal mengetuk pintu. Ya Rasulullah, sudah boleh qomat? Nabi salat sunat qobliyahnya di rumah. Rumah Nabi di samping Masjid Nabawi. Jarak dari mimbarnya 25 meter. Nabi itu salatnya di samping. Dia di dalam rumah. Datang Bilal mengetuk pintu. Ya Rasulullah, sudah boleh iqomat? Kata Nabi, aqimis salah. Bilal, iqomatlah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kata Bilal, Nabi pun jadi imam. Allahu Akbar. Selesai sholat, Nabi memandang ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kata sahabat di belakang? Kami melihat pipi Nabi bayadah haddihi, putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kelihatan putih? Bilang aja putih untuk menyenangkan hati Ustaz berpahala. Nampak Pak Ustaz? Nampak, bilang. Putih? Iya, baleho putih. Nabi itu kalau salam, ini banyak orang ini sekarang sholat salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak putih pipi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita di dunia ini tidak bisa melihat putih pipinya. Di surga nanti kita insya Allah akan melihat. Sudah lihat di dunia tak nampak, mimpi pun tidak. Di akhirat pula sejauh mata memandang. Maka insya Allah, siapa yang paling dekat nanti dengan dia? Yang paling dekat dengan dia adalah orang yang paling banyak solawatnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Dua pesan untuk laki-laki. Pertama, jaga persatuan dengan sholat berjamaah. Yang kedua, hadiri majlis. Majlis maulid, majlis ilmu, tabligh akbar. Itu semua adalah majlis menuntut ilmu. Siapapun ustadznya, apapun kajiannya, datang, duduk, diam, dengar. Bisa direkam, rekam. Gak nyanggup merekam, jangan khawatir. Sudah ada kameramen-kameramen merekam. Ini banyak kamera-kamera ini. Nanti lihat saja di www.youtube.com. Jangan lupa subscribe, like, and share. Follow. Cari IG Ustadz Maher yang kemarin udah hilang itu. Kita doakan dia buat IG baru lagi. Nah, pokoknya ngaji. Jangan berhenti ngaji. Saya Fauzat, tobat ngaji. Ingat, setan belum pensiun. Nanti kau berhenti ngaji kalau setan-setan sudah tobat. Tapi kabarnya sekarang ada sebagian setan sudah pensiun dini. Pas ditanya, setan kenapa kau berhenti? Manusia sudah lebih jahat dari kami. Jadi sudah kami tengok, enggak perlu digoda lagi. Dulu setan bolak-balik ngajak menggoda. Ayo minum khamar, ayo minum khamar, ayo minum khamar. Kata orang zaman dulu, tidak. Say no to drunk. Katakan tidak ada narkoba. Sekarang enggak digoda, sakau. Emang kata setan, aku aja yang setan enggak sesetan ini kata setan. Mudah-mudahan anak-anak kita dijauhkan dari setan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, tidak ada satupun yang dapat mendatangkan mudarat. Baik di bumi maupun di langit. Habis 30 menit untuk laki-laki. Sekarang saya baru berpindah ke perempuan. Siapa yang dulu diciptakan? Laki-laki apa perempuan? Jadi saya ke laki-laki tadi dulu tepat apa salah? Tepat. Salah pula kata dia. Ibu-ibu mudah-mudahan menjadi ibu-ibu yang solehah. Ini hari ini fit and proper test. bahwa ibu-ibu alis matanya tidak luntur. Betul, Pak. Banyak sekarang perempuan ketika pengajian malam lentik, begitu pengajian siang meleleh. Macam gambar The Joker. Jangan-jangan Ustaz nyindir ini. Tidak. Saya hanya berkata fakta dan data. Lihatlah hari ini. Ini menunjukkan tak ada yang meleleh. Berarti memang asli, original. Menggeletar tangan, mencukur. La'anallahul wasimat. Allah melaknat perempuan tukang buat tato. Ada di sini perempuan tukang buat tato? Kalaupun ada, mudah-mudahan sudah bertobat. Amin. Wal mutasimat. Allah melaknat perempuan minta buat tato. Ada di sini perempuan yang sudah buat tato? Mudah-mudahan kalaupun pernah, insya Allah bertobat. Tidak perlu dibuang, tidak perlu disetrika, tidak perlu kulitnya diganti kulit kambing. Wal mutanam misat. Allah melaknat perempuan yang mencabut. Ini alis mata apa bulu mata? Alis. Allah melaknat yang mencabut, yang mencukur, yang membakar. Wal mutafallijat. Mengotak-atik gigi. Gigi biarkan aja apa adanya. Kecuali gigi yang memang parah kali. Ada model-model gigi ini, dia senyum kita takut. Hai, kata dia. Ibu kalau ketawa tahan-tahan sedikit. Soalnya dia kalau ketawa ini kalau terlalu lepas ke atas, mau juga lepas ke bawah. Kecuali pakai pempes. Gigi yang tidak layak, boleh dibawa ke dokter gigi. Tidak layak, tapi bawa ke dokter gigi orang. Jangan dokter gigi haiwan. Diperbaiki. Wal mughayyirat lil husni. Merubah ciptaan Allah hanya untuk mempercantik-cantik. Karena setan yang mengatakan kau cantik. Di mata manusia kau biasa saja. Betul. Apa kata setan? Coba kau masukkan plastik itu ke dagu. Coba kau masukkan kresek itu ke hidung. Disuntik dagu, disuntik hidung. Mancung 2 bulan. Bulan ketiga dagu turun, hidung turun. Tinggal membawa 10 lidi. Harry Potter. Nenek sihir. Tukang sihir itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Pernah enggak dengar istilah kakek sihir? Enggak pernah. Pakai dipakai nenek sihir. Pakai sapu lidi. Dulu. Sekarang udah pakai sapu hijau. Alhamdulillah hari ini saya perhatikan satu persatu. Tak ada satu yang luntur. Kalaupun ada dia sudah sedikit-dikit diginikan. Masya Allah tabarakallah. Ibu cantik di mata suami. Biarlah ibu cantik di mata bapak. Betul. Ini kadang kita bertamu ke rumah jamaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya, tunggu sebentar. Marah, disangkanya entah siapa. Dibukanya pintu. Apa? Kejut kita, macam hantu. Ibu siapa? Rupanya selama ini bedak 3 inci. Tapi jamaah kita tidak begitu. Semuanya natural apa adanya. Mudah-mudahan ini dijaga. Alhamdulillah. Untuk makeup saja anggaran 3 juta sebulan. Anak yatim gak sekolah. Fakir miskin gak makan. 3 juta bisa beli beras berapa kilo itu. Betul? 3 juta belikan cendol. Berenang kita di cendol. Oleh sebab itu maka bersolek-solek jahiliyah ini tinggalkan. Kalaupun kau cantik kena bekas wudu. Kalaupun kau cantik kena bekas baca Quran. Kalaupun kau cantik kena tahajud di waktu malam. Kalaupun kau cantik-cantik di mata suamimu. Setuju bapak? Setuju mereka. Gimana lah mata bapak ini tak gatal jelalatan kemana-mana. Ibu tuh cantik hanya pas mau ke pasar keluar rumah saja. Di rumah macam sundel bolong. Masya Allah. Ad-dunya mata. Dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Mobil nikmat. Rumah nikmat. Duit nikmat. Tapi kenikmatan yang bisa menghantar kepada surga adalah istri yang salihah. Yang hadir siang ini istri-istri salihah. Tidak mungkin mereka datang meninggalkan rumah panas terik mengendong anak. Berapa yang gak masak siang ini? Berapa cucian yang gak kering? Betul. Tapi insya Allah bapak-bapak kita nasihati. Bapak jangan kalian tuntut mereka macam-macam. Untuk siang ini kalian bantu mereka menjemur siang ini. Insya Allah sudah kejemur. Mudah-mudahan pakaiannya itu pakaian takwa, pakaian yang akan menghantar ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ada seragam biru, ada seragam. Saya sedang berada di atas matahari melihat pelangi-pelangi merah kuning kelabu. So sweet. Siapa itu perempuan yang salihah? Idza nazarta ilaiha saratka. Kalau kau lihat dia, senang hatimu. Bapak senang melihat mereka? Yang ditengok itu istri bapak. Ada juga nih. Ciri perempuan yang salihah. Kalau kau lihat dia, senang hatimu. Gimana Pak? Alhamdulillah Ustaz, saya senang kali nengok dia. Siapa dia? Bini kawan saya. Idza nazarta ilaiha, kalau kau pandang dia, senang hatimu. Sekarang banyak kita melihat perempuan, kita bukan senang, ngeri, takut, cemas, betul? Kenapa enggak cemas? Tumitnya 15 senti. Beratnya 120. Dia yang berjalan, kita yang keseleo. Setiap dia berjalan, ai. Ketakutan, di sini enggak ada. Tawa ibu itu membayangkan orang tumit 15 cm, berat 120. Ada perempuan-perempuan zaman dulu, malu membuka aurat. Malu, betul? Al-aya'u syu'batun minal iman. Malu salah satu cabang dari iman. Tapi perempuan sekarang, bukan dia malu, kita yang malu melihat dia. Sudah tak menempel lagi lipstick itu. Dipasang ke atas, turun ke dagu. Tak menempel lagi, dipaksakan juga bapak. Kita yang malu menengoknya. Melambai di tepi jalan, nyetop grab. Kita yang malu menengok. Leher ronta. Udah macam leher ronta ketiak sudah. Bulu ketiak pun udah rontok. Itulah yang dipertontonkan, dipertunjukkan. Malaikat pun mencatat dosanya segan-segan. Ini catat. La haula wala quwata illa billah. Tapi hari ini yang ada di depan saya jilbabnya panjang. Malah ada yang pakai cadar. Yang berjilbab jangan ngejek yang bercadar. Yang bercadar jangan ngejek yang berjilbab. Kalau yang bercadar ngejek yang berjilbab. Yang berjilbab ngejek yang bercadar. Yang ketawa yang gak pakai celana. Yang bercadar sudah bagus. Anak-anak gadis yang cantik, jelita, putih. Kalau minum kopi nampak hitam di lehernya. Bagus kalian pakai cadar. Tapi kalau mereka bawa kawan pulang ke rumah, bapak mesti selektif juga. Tengok, buka, mana tahu berkumis. Ustaz su'uzon ya, tidak. Anak-anakku solihah-solihah semuanya insyaAllah. Pandang perempuan ini sebagai anak kita. Pandang perempuan ini sebagai adik kita. Bagaimana kalau anak perempuan kita dilecehkan orang? Mau? Bagaimana kalau adik perempuan kita dihina orang? Mau? Kalian anak-anak muda, jangankan lecehkan perempuan. Perempuannya anak kalian, perempuannya adik kalian. Kalau kalian remehkan mereka sekarang, kalian rendahkan mereka sekarang, kalian injak-injak kehormatan mereka sekarang, 20 tahun akan datang, kalian akan jadi bapak, kalian akan jadi ayah, anak kalian pun akan disepelekan orang. Mau? Hati-hati, hormati perempuan, muliakan perempuan. Itulah mengapa perempuan dikasih tenda, walaupun tak cukup. Alhamdulillah. Yang dapat tenda, yang enggak dapat tenda di surga nanti dapat naungan Allah. Sabaatun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang dapat naungan Allah itu siapa? Rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bersatu karena Allah. Berteman karena Allah. Watafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Siang ini berteman, bertemu bukan karena nasi bungkus, betul? Bukan karena baju kaos, betul? Bukan karena ada sembako, betul? Ini ada yang di absen Pak RT, Pak RW ini? Tidak. Datang karena lillahi ta'ala. Langkah kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata. Mulutnya bertasbih sambil berjalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cantiknya kalender bapak 2020. Ada pula gambar saya. Sini sebentar Pak, mau saya beli kalender tuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Biro siji 10.000. Untuk saya berapa persen? Ini belum ada izinnya nih. Saya beli 10 biji. Gulungkan kasih Ustaz Topik, gulungkan kasih ke babe. Ibu-ibu kalau belanja bantu saudara kita. Karena kalau kita beli dia nanti akan infak, akan sedekah, akan anak yatim, akan bayar uang sekolah. Walaupun tempat belanjanya pakai AC, mahal, bagus, tapi itu membuat kaya orang yang sudah kaya. Beli bawang tempat teman, beli ke warung sebelah. Program kita, ibu-ibu belanja memperkaya orang Islam, saudara. Oh, ini Ustaz Somad anti NKRI, Ustaz Somad anti kebinekaan. Kira-kira yang saya sampaikan ini salah apa benar? Kalau saya ngajak belanja supaya kawan kita bisa nyekolahkan anaknya, baik apa enggak baik? Kalau saya ngajak belanja ke tempat saudara kita supaya ekonominya mapan, bagus apa enggak bagus? Kalau gitu yang marah otaknya gila apa goblok? Bukan saya yang jawab ya. Saya cuma menggiring aja. Selama ini kalau saya ceramah masalah zikir, orang enggak marah. Mari zikir, orang enggak marah. Mari sholat, orang enggak marah. Tapi ketika saya ngajak, ibu-ibu mari belanja ke warung tetangga, orang marah karena terkait masalah. Pengen nawang atur negara on. Oleh sebab itu maka uang. Kenapa tadi Ustaz ketika di sana cerita masalah sholat? Kenapa di sana cerita masalah sholawat? Kenapa di sini cerita masalah belanja? Yang cari uang kan mereka, betul? Yang cari uang mereka, yang megang uang. Abang, pergi sholat sana. Pergi pengajian, ini 2.000. Jangan pegang banyak-banyak uang, kawin lagi. Betul kan, Bu? Buat dari tatapan matamu, kulihat kalian adalah orang-orang yang tertindas, brother. Makanya kalian banyak-banyak aja istighfar, pejamkan mata. Astaghfirullah. Itu mana yang lebih efektif ceramah? Kepada laki-laki apa pada perempuan? Makanya aliran-aliran sesat mencari perempuan. Tukang jual panci mencari perempuan. Tukang kredit mencari perempuan. Multilevel marketing mencari perempuan. Makanya segala sesuatu disampaikan pada perempuan. Politikus-politikus, caleg-caleg, calon-calon pemimpin mencari perempuan. Karena perempuan bisa mengancam suaminya ke rumah. Papa, pilih ini. Kalau enggak. Kalau begitu siapa yang paling efektif di zaman milenial ini berdakwah? Kepada laki-laki apa kepada perempuan? Makanya majelis-majelis perempuan harus tetap ramai. Pengajian wirid yasin tetap ramai. Tadi saya dikenalkan dengan Buya. Hafal Quran 30 juz. Imam kita. Bersalaman saya 2 kali. Saya cium tangannya. Mengambil barokah. Angkat tangan ibu yang sudah membawa anak belajar Quran pada beliau. Angkat tangan. Saya waktu masih kecil dibawa ibu saya ke guru mengaji. Bawakan Quran, bawakan beras, bawakan minyak lampu. PLN belum masuk waktu itu. Bawakan rotan dibelah 4. Ini anak saya. Ibu tidak hanya hamil, tidak hanya melahirkan. Tapi akan dituntut di hadapan Allah. Sudahkah kau ajarkan Al-Quran? Pengajian bukan cuma datang. Saya tahu ini perjuangan berat, panas, terik. Tapi pengajian harus diamalkan. Pulang dari sini, nanti sore, besok pagi, besok malam. Bawa anak dan cucu. Antarkan kepada Buya. Ajarkan baca Quran di Masjid An-Nasr. Setuju? Yang bilang setuju, awas kalau gak datang. Jangan ada dusta di antara kita. Ibu punya anak sarjana hukum. Mau? Ibu punya anak sarjana ekonomi. Mau? Ibu punya anak konglomerat, mau. Ibu punya anak rumahnya besar, mau. Tapi sakau. Kita mau anak yang soleh. Kalau kita mati dimakan cacing tanah, dia akan angkat tangan di tengah malam. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin. Kita mau anak kita bangun di tengah malam. Dibukanya Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Mau? Mudah-mudahan ibu nanti ketika sakaratul maut, ketika malaikat maut akan mencabut nyawa, anak ibu lah yang membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah, ya Allah, anak yang dulu ibu lahirkan, ya Allah, anak yang dulu kami azankan, kami tak minta mereka belikan kami emas, kami tak minta mereka bangunkan rumah mewah, kami tak minta mereka belikan kami mobil, tapi kalau dia beli tak kami tolak. Tapi yang kami inginkan ya Allah, saat kami sakaratul maut, dialah yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha. Sekarang banyak anak ketika maknya sakit yang dia bisikkan, mana surat tanah. Betul. Apa gunanya melahirkan anak meregang nyawa? Apa gunanya 9 bulan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala? Apa gunanya meregang nyawa? Ibu dulu waktu melahirkan mereka meregang nyawa, betul? Taruhannya hidup dan mati, betul? Dulu susah melahirkan anak. Sekarang kabarnya melahirkan macam bersin aja. Asyik, lahir. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa pesan Ustaz Somad? Kepada laki-laki, jaga persatuan dengan sholat berjamaah. Kepada laki-laki, hadiri majlis maulid, majlis Isra Mi'raj, majlis Nuzul Quran, majlis pengajian. Pokoknya kalau ada ngaji, ngaji, ngaji. Pada perempuan, jangan bersolek, solek jahiliyah. Kepada perempuan, dedek anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Selangkah lagi ibu mau masuk surga. Tapi kalau tidak dididik agama, maka anak akan menarik kaki ibu masuk ke dalam neraka jahanam. Betul? Masukkan anak ke sekolah agama. Islamic boarding school, pondok pesantren, serahkan ke masjid. Maghrib, Isya, 45 menit, HP mati, TV mati, gadget mati. Setuju? Tapi ibu mati juga. Gadgetnya, jangan. Kamu HP mati, gadget mati. Mama mau balas grup dulu. Grup SMP, grup SMA. Gimana anak kita mau baik kalau ibunya tidak? Nabi Muhammad itu bergelar Al Amin. Al Amin. Kenapa dia Al Amin? Karena ibunya Aminah, perempuan yang amanah. Dari Aminah, Aminah, Aminah inilah kan lahir Al Amin, Al Amin milenial. Al Amin abad 20. Al Amin yang soleh dan solehah. Anak ibu akan jadi bupati. Anak ibu akan jadi wali kota. Anak ibu akan jadi menteri. Anak ibu akan jadi presiden. Yang pandai baca Quran. Juara satu internasional di Maroko. Umur baru 16 tahun, 19 tahun. Hafal Quran. Juara satu. Kumpulkan semua qori di dunia. Beliau juaranya. Mau gak jadi mertuanya? Banyak kali yang mau. Ustaz Somad, saya kemarin juara satu musabaqah tilawatil Quran internasional di Maroko. Jumpa Raja Maroko. Beliau tadi waktu salaman, saya jumpa Raja Maroko, Ustaz. Dalam hati saya, aku 2 tahun di Maroko, enggak pernah jumpa Raja. Beliau hanya datang sekali bertemu dengan Raja. Itulah hebatnya kalau punya keutamaan Al-Quran. Baru di dunia saja diangkat Allah derajatnya. Apalagi di akhirat. Didik anak-anak kita. Beliau hafal Quran. Beliau qori, juara internasional. Nanti akan sekolah lagi ke Maroko. Sampai doktor insyaAllah. Amin. Jangan macam Ustaz Abdul Somad, cuman LCMA. Lagi cemas menghadapi amma-amma. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira selama 1 jam ini, 30 menit bapak, 30 menit ibu. Ceramah saya jelas apa enggak jelas? Poin-poinnya jelas apa enggak jelas? Dalil-dalilnya jelas apa enggak jelas? Apa ada yang ngawur ngalur ngidul? Enggak ada. Jadi yang mengatakan ceramah saya enggak jelas ini siapa? Saya yang enggak jelas atau dia enggak jelas? Bayangkan tuh, orang yang sudah kena panas saja masih jelas mendengar ceramah saya. Ini bisanya ada orang dalam ruang AC dengar katanya enggak jelas. Berarti otaknya bekudis. Tapi kita tetap enggak marah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan dengan selawat tadi menembus pintu-pintu langit, doa kita dibawa oleh para malaikat. Di akhir majelis mari kita sama-sama berdoa. Belum berdoa minta ampun pada Allah agar silap salah kita dihapuskan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadzihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Untuk niat yang baik-baik ini supaya diijabah dikabulkan Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzanban illa ghafartah. Pulang kami dari pengajian ini bersih dari dosa-dosa. Waladainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridhan illa syafaitah. Segala yang sakit-sakit angkat penyakitnya sembuhkan selamanya. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Terangkan makamnya. Wala aziban illa zawajatah. Yang lajang yang gadis temukan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabatah. Yang ingin punya anak, berikan anak yang soleh dan salihah. Min huffazil Qur'an, menjadi penghafal Al-Quran. Min al-mujahidina fisabilik, bermujahid, berjihad, menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal-waba' wal-fasa' wal-riba' wal-zina wal-munkar. Selamatkan masyarakat kami, negeri kami dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma barik lana fi arzaqina. Berikan berkah pada rezeki kami supaya kami bisa berinfak, berwakaf dan bersedekah, menyantuni anak yatim, mengirim anak belajar agama, menolong agamamu ya Allah. Allahumma rabbana fil lana dzunubana wa li abaina, ampunkan dosa ayah kami, wa li ummahatina ibu kami, wa li azwajina pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wa li man hadarana semua yang hadir ini. Waliman ghaba anna yang tak dapat hadir karena udzur syar'i. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika amal kami dihisab. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم اجعل اخر كلامنا ان انتهاء اجالنا. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Kalimat yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin, alaiha dengan itu kami hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa. Satukan kami dengan Nabi Muhammad. Fi jannatikal ula, di surga jannatul firdaus ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, sampah-sampah bawa, jaga kebersihan, tunjukkan Islam agama yang damai. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.